الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. قال ابن القيم رحمه الله تعالى فصل في أولاده صلى الله عليه وسلم فصل tentang anak-anak Rasulullah صلى الله عليه وسلم. أولهم القاسم, anak beliau yang pertama bernama Al-Qasim. وبه كان يكنى مات طفلا. Putra Rasulullah SAW yang pertama adalah Al-Qasim. Nama putra Rasulullah SAW yang pertama inilah yang menjadi kunya Rasulullah SAW, Abul Qasim. Kunya adalah panggilan untuk seorang ayah yang disandarkan kepada anaknya. Abul Qasim, ayahnya Al-Qasim. Abu Abdillah, ayahnya Abdullah. Abu Abdurrahman, ayahnya Abdurrahman. Abu Zubair, ayahnya Zubair. Abu Aisyah, ayahnya Aisyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki putra yang namanya Al-Qasim. Maka beliau berkunia dengan Abul Qasim. Putra pertama ini meninggal dunia ketika masih kecil. Baik. Wakil Aisha ila an rakibat dabbata wa sara ala najibah. Ada juga yang mengatakan bahwa sempat agak besar sedikit sampai bisa mengendarai kendaraan. Thumma Zainab, kemudian putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah Al-Qasim adalah Zainab. Wakilah hiya asannu min Al-Qasim. Ada juga yang mengatakan bahwa justru Zainab lebih tua daripada Al-Qasim. Itu yang kedua. Yang ketiga, Ruqayyah. Kemudian Ummu Kalthum. Kemudian Fatimah. Yani Al-Qasim, kemudian Zainab, kemudian Ruqayyah, kemudian Ummu Kalthum, kemudian Fatimah. Lima orang. Wakil kila fi kulli wahidatin min hunna innaha asannu min ukhtaiha. Ada yang mengatakan ini lebih tua dari yang ini. Walhasil barakallahu fikum. Waqad dhukira an Ibn Abbas anna Ruqayyah asannu thalas. Disebutkan oleh Ibn Abbas bahwa Ruqayyah justru yang lebih tua dari tiga putrinya ini. Wa Ummu Kalthum asgaruhunna. Ummu Kalthum yang paling, barakallahu, yang paling kecil. Ya, ma'rufnya kita ya Fatimah. Thumma wulida lahu Abdullah. Kemudian lahir untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang putra yang bernama Abdullah. Wa hal wulida ba'da nubuwati aw qablaha? Apakah ya Abdullah ini lahir setelah kenabian atau tidak? Fi ikhtilafun, perselisihan di antara para ulama terjadi. Wa sahih ba'dhum annahu wulida ba'da nubuwah. Yang benar bahwa sebagian putra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau anak-anak beliau lahir setelah kenabian. Wa huwa wa hal huwa at-tayyib wa at-tahir aw huma ghairuhu. Apakah Abdullah ini juga yang bernama at-tayyib atau at-tahir atau yang lainnya? Ala qawlain wa sahih annahuma laqaban lahu. Baik. Dan yang benar at-tayyib dan at-tahir adalah laqab untuk putra Rasulullah yang bernama Abdullah. Baik. Jadi kesimpulannya beliau hanya memiliki nama, memiliki 6 orang anak barakallahu fikum dari Khadijah. Yani yang pertama adalah apa? Al-Qasim, kemudian Zainab, kemudian Ruqayyah, kemudian Ummu Kalthum, kemudian Fatimah barakallahu fikum, kemudian Abdullah. Abdullah ini yang terkadang diberi lakab At-Tahir atau At-Tayyib. Wa haula'i kulluhum min Khadijah. 6 putra ini, 6 keturunan ini, 6 anak ini lahir dari istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Khadijah. Wa lam yulad lahu min zaujatin ghairiha. dan tidak ada anak keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari istri-istri beliau selain dari Khadijah. Tsumma wulida lahu Ibrahim. Kemudian lahir yang ketujuh yang bernama Ibrahim bil Madinah min surriyatihi Maria al-Qibtiyah, dari budak beliau alaihissalatu wassalam yang bernama Maria al-Qibtiyah yang dari Mesir. Sanat tsamani min al-Hijrah, di tahun ke-8 Hijriah. Wabasyarahu bihi Abu Rafi' maulahu fawahabalahu abdan. Dan yang beritahukan kabar gembira kelahiran putra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah maulahu, budaknya yang lain, Abu Rafi'. Wa fawahabalahu abdan maulahu. Barakallahu fikum. Yani bekas budaknya. Kemudian Rasulullah SAW memberikan untuknya budak. Wa mata tiflan qablal fitam. Dan barakallahu fikum, Ibrahim ini meninggal dunia sebelum fitam, sebelum disapih. Ya, ini sebelum 2 tahun umurnya. Qablal fitam. Waktu lipa hal salla alaihi amla, diperselisihkan oleh para ulama apakah Ibrahim ini disolati jenazah oleh Rasulullah atau tidak. Ala qawla ini, 2 pendapat ulama. Wa kullu auladihi, yakni ada yang mengatakan beliau menyolati, ada yang mengatakan tidak. Wa kullu auladihi tufiya qablahu illa Fatimah. Semua anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia sebelum Rasulullah kecuali Fatimah. Aina ta'akhirat ba'dahu bi sittati ashhur. Yani agak belakangan meninggalnya Fatimah. Yani jarak antara kematian Rasulullah dengan kematian Fatimah hanya 6 bulan. Farafallahu laha bisabriha wa ihtisabiha minad darajati ma fuddilat bihi ala nisa'il alamin. Maka dengan musibah yang menimpa Fatimah ini berupa kematian ayahnya dan kesabarannya dan ihtisabnya, Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat Fatimah sampai ke derajat Sayyidun Nisa'i Ahlil Jannah. Wa Fatimah afdalu banatihi ala al-itlaq. Dan Fatimah adalah putra Rasulullah SAW atau anak Rasulullah SAW yang paling mulia secara mutlak. Wa qila innaha afdalu nisa'il alamin. Ada yang mengatakan bahwa justru Fatimah adalah perempuan yang termulia. Tabarakallahu fi semesta alam ini. Wa qila bal ummuha Khadijah. Ada yang mengatakan bahkan Khadijah. Wa qila bal Aisyah. Wa qila bal al-waqf fi dhalika. Bal bil waqf fi dhalika. Sebagian ulama makan justru tawakkuf dalam masalah ini. Wallahu a'lam. Mana di antara mereka, karena mereka orang-orang mulia, orang-orang istimewa. Perempuan-perempuan di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala rahimahullahu taala faslun fi a'mamihi wa ammatihi. Jadi putra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada 6, barakallahu fikum, yang dari Khadijah ditambah Ibrahim dari Maria al-Qibtiyah. Baik. Ala khilafin bainal ulama, cuma ini yang masyhur, barakallahu fikum. Cuma ini yang masyhur. Baik. Faslun fi a'mamihi wa ammatihi, fasal tentang paman-paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bibi-bibi beliau. Faminhum asadullah wa asadu rasulihi sayyidu syuhada'i Hamzah bin Abdul Muttalib. Di antara paman-paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asadullah, singa Allah, singa rasulnya. Sayyidu syuhada, pemimpin para syuhada, yakni Hamzah bin Ibnu Abdul Muttalib. Wal Abbas wa Abu Talib. Abu Talib wasmuhu Abdul Manaf. Abu Talib ayahnya Ali bin Abi Talib. Nama sebenarnya adalah Abdul Manaf, barakallahu fihi. Cuma ma'ruf dengan apa? Kunyahnya Abu Talib. Wa Abu Lahab. Abu Lahab juga paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasmuhu Abdul Uzza. Baik, nama Abu Lahab Abdul Uzza. Wa Zubair. Wa Zubair wa Abdul Ka'bah. Wa Al-Muqawwim wa Dirar wa Kutham wal Mughira wa laqabuhu Hajal wal Ghidaq wa ismuhu Mus'ab wa qila Naufal. Ada yang mengatakan juga Naufal nama untuk Al-Ghidaq. wazada ba'duhum al-awwam walam ya walam yuslim minhum illa Hamzah wal Abbas. Dari semua paman-paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada yang masuk Islam kecuali dua orang saja, yakni Hamzah dengan Al-Abbas. Barakallahu fikum. Berapa mereka? 10. Hamzah, Abdul Muttalib, kemudian Abbas, Hamzah, kemudian Abbas, kemudian Abu Talib, kemudian Abu Lahab, kemudian Zubair, kemudian Abdul Ka'bah, kemudian Al-Muqawin, kemudian Dirar, kemudian Qusam, kemudian Al-Mughirah, Taib, Wal-Ghidaq, 11, Barakallahu Bikum, dan Al-Awam, 12. 12 bersaudara, Barakallahu Bikum, laki-laki. Ini paman-paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa amma ammatuhu, dan adapun paman bibi-bibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Fasafiyah. Safiyah tu Ummu Zubair ibn al-Awwam. Safiyah Ummu Zubair, bapak ibunya Zubair ibn al-Awwam. Safiyah. Wa Atikah, Barrah, wa Arwa, wa Umayyah, wa Ummu Hakim al-Bayda, aslama minhunna Safiyah. Yang masuk Islam hanya Safiyah. Baik, waktu lima fi Islami Atika wa Arwa, diperselisihkan keislaman bibinya yang bernama Atika dan Arwa. Wa sahaha ba'dhum Islam Arwa, sebagian ulama mengatakan bahwa Arwa juga termasuk bibi Rasulullah yang masuk Islam. Baik. Dari Sukul Harith di atasnya. Baik. Di paman-paman Rasulullah ini tidak disebutkan Al-Harith. Baik. Wa asanu amamihi, yang paling tua dari paman-paman Rasulullah SAW Al-Harith. Baik. Wa asgaruhunna sinnan Al-Abbas, yang paling muda di antara paman-paman Rasulullah adalah Al-Abbas. Wa aqaba minhu hatta mala'auladuhu al-arda. Wa aqaba minhu, baik, hatta mala auladuhu al-arda wa kila tayuhsu fi zaman al-ma'mun babalagu 800,000. Al-Abbas inilah yang memiliki keturunan yang sangat banyak, sampai dikatakan anak keturunannya Al-Abbas inilah yang memenuhi bumi ini. Wa kila uhsu fi zaman al-Muawiyah, di zamannya Muawiyah dicatat keturunannya Al-Abbas ternyata babalagu 600,000. Situ miati alf, yakni 600,000 di zamannya Al-Ma'mun. Wa bidzalika bu'dun layah layah fa wa kadzalika aqaba Abu Talib wa akthara. Wa ini keterlaluan, kata Ibnu Qayyim, ini keterlaluan sampai ke 760,000, keterlaluan. Barakallahu fikum. Layah fa, ini tidak tersembunyi tentunya rentang waktu yang sangat pendek kemudian sampai sekian ribu. Baik. Wakadzalika Aqaba wa Abu Talib wa akthar. Baik. Wabidzalika bun la yakhfa wa kadzalika Aqaba Abu Talib wa akthar. Yani Abu Talib memiliki anak keturunan juga yang banyak, wal Harith. Baik, Abu Lahab juga banyak keturunannya, wa ja'ala ba'dhum al Harith wal Muqaddim wahid. Sebagian menganggap bahwa al Harith dan Muqaddim satu orang, wa ba'dhum al Ghaidak wa Hajalan wahida. Sebagian menganggap bahwa al Ghaidak dengan Hajalan itu seorang. Intinya barakallahu fikum, di antara sekian banyak paman dan bibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya beberapa orang yang masuk Islam. Dari kalangan laki-laki cuma dua orang, dan dari kalangan perempuan bibi. Ada yang mengatakan satu orang, ada yang mengatakan dua orang. Faslun fi azwajihi, fasal tentang istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kita mengenali keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awwaluhunna Khadijah bintu Khuwailid al-Qurasyiyah al-Asadiyah. Yang pertama dari istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Khadijah bintu Khuwailid al-Qurasyiyah al-Asadiyah. Tazawwajaha qabla nubuwati wa laha 40 sana. Dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum Rasulullah diangkat menjadi seorang nabi di umur Khadijah yang ke-40. Barakallahu fikum. Wa lam yatazawwaj 'alaiha hatta matat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menikah di dalam kehidupannya Khadijah, ya kecuali Khadijah, sampai Khadijah meninggal dunia. Wa auladu kulluhum minha illa Ibrahim. Dan anak-anak keturunan Rasulullah dari semuanya dari Khadijah kecuali Ibrahim. Wahiy allati azarathu 'ala an-nubuwah. Dan Khadijah inilah yang sangat-sangat membela, menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas kenabian. Mulai dari awal diturunkannya wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zammiluni. Kekhawatiran yang sangat ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena tidak pernah dialami selama hidupnya. Barakallahu bertemu dengan malaikat. Kekhawatiran jangan-jangan ada apa-apa. Sampai Khadijah sendiri menenangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan membawanya ke Waraqah untuk menceritahu apa sih sesungguhnya yang ada dan terjadi pada beliau. Baik, setelah diceritakan, Waraqah hanya mengatakan bahwa yang datang itu adalah namus alladzi ja'a bihi Musa. Namus. Baik. Itu adalah malaikat yang telah datang kepada Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam. Duhai sekiranya saja aku pada saat itu nantinya aku masih muda, maka aku akan menolong engkau dengan sekuat-kuat pertolongan. Tapi meninggal dunia karena memang sudah sangat tua. Barakallahu fikum. Dan tidak ada seorang pun, kata Waraqah, tidak ada seorang pun yang membawa seperti apa yang kau bawa, kecuali dia akan disakiti, dia akan diganggu, bahkan dia akan diusir keluar dari negerinya. Kata Rasulullah, awa mukhriji yahum, apakah mereka akan mengeluarkan aku dari negeri ini? Kata Waraqah, iya. Tidak ada seorang pun yang datang seperti apa yang kau bawa nantinya ini, kecuali dia akan dimusuhi, dia akan disakiti, dia akan diganggu. Barakallahu. Baik. Wajahadat ma'ahu, dan jihad bersamanya, dan mengeluarkan segala kemampuannya. Wawasathu binafsiha wa maliha, dan mengeluarkan apa yang bisa dia lakukan dari harta bendanya, karena termasuk perempuan yang kaya raya Khadijah, memiliki harta yang sangat banyak. Wa arsalallahu ilaiha assalama ma'a Jibril. Dan keistimewaannya Khadijah, Allah mengirim salam untuknya melalui Jibril. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memberi salam untuk Khadijah dan memberitahu bahwa Allah telah mempersiapkan untuknya istana di dalam surga. Wa hadhihi khassatun la tu'rafu limra'atin siwaha. Ini adalah kekhususan dan keistimewaan yang tidak pernah diketahui untuk seorang pun kecuali untuk Khadijah. Wa matat qabla al-hijrati bi thalathi sinin, dan Khadijah meninggal dunia sebelum hijrahnya Rasulullah sekitar 3 tahunan. Sementara zawaja bahwa ba'da mautiha bi ayyamin Saudata bintu Zam'ah al-Qurasyiyah. Sementara zawaja ba'da mautiha bi ayyam, kemudian setelah meninggalnya Khadijah beberapa hari saja. Barakallahu bikum. Akhirnya beliau menikahi Sauda bintu Zam'ah al-Qurasyiyah, wahiyallati wahabat yawmaha li Aisyah. Dia sudah agak berumur, barakallahu bikum, Sauda ini, sehingga ujung-ujungnya dialah yang menghibahkan jatah bermalamnya Rasulullah dengannya kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Tsumma tazawwaja ba'daha Umm Abdillah Aisyah as-Siddiqah bintu Siddiq. Kemudian tidak lama setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Aisyah As-Siddiqah bintu Siddiq al-Mubarra'ah min fawqi sab'i samawat, yang dibebaskan dari tuduhan keji orang-orang munafik dari atas 7 lapis langitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, habibati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aisyah bintu Abi Bakar As-Siddiq, kekasih, kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Aisyah bintu Abi Bakar Siddiq. Waradaha alaihi al-malak qabla nikahiha bi saraqatin min haririn. Dan telah ditampakkan oleh malaikat Aisyah ini sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahinya. Barakallahu fikum. Di kain yang terbuat dari sutra. Waqala, dan malaikat berkata, hadhihi zaujatuka. Sebelum Rasulullah SAW menikahinya, kata malaikat, inilah istrimu. Tazawwaja biha fi Syawal wa umruha sittu sinin. Baik. Tazawwajaha fi Syawal wa umruha sittu sinin. Beliau dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Syawal dan umurnya 6 tahun. Umurnya Aisyah 6 tahun dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bana biha fi Syawal fi sanatil ula min al-hijrah, dan berkumpul bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Syawal juga. Barakallahu fikum. As-sanatil ula min al-hijrah, di tahun pertama Hijriyah. Wa umruha tis'u sinin, dalam keadaan Aisyah umurnya 9 tahun. Barakallahu fikum. Sudah dinikahi di umur 16 tahun, umur 6 tahun, kemudian hidup bersama nanti setelah, barakallahu fikum, setelah 9 tahun. Walam yatazawwaj bikran ghairaha, tidak ada istri Rasulullah SAW yang dinikahi perawan kecuali Aisyah. Baik. Wa ma nazala alaihi alwahyu fi lihaf imra'atin ghairaha, tidak ada seorang perempuan pun yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di dalam selimutnya ketika diturunkan Al-Qur'an kecuali selimutnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini keistimewaan dan kemuliaan Aisyah radhiyallahu taala. Wa kanat ahabbul khalqi ilaihi, dan Aisyah adalah perempuan yang paling dicintai atau manusia yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa nazala ujruha minas sama', dan turun pembelaan Allah Subhanahu wa taala dari langit. Baik, ketika orang menuduh bahwa Aisyah telah begini-begini dan tersebar kemana-mana cerita-cerita dusta ini yang sudah ditambah-tambah oleh orang-orang munafikin. Baik. La haula wa quwwata illa billah. Sampai Allah Subhanahu wa taala menurunkan, kata Aisyah sendiri, wallahi saya tidak pernah menyangka bahwa akan ada turun ayat menyampaikan kondisiku ini. Aku hanya mengira bahwa Allah akan menyampaikan kepada Rasulnya tentang diriku setelah itu selesai. Ternyata kisah Aisyah akan dibaca sepanjang sejarah. Barakallahu fikum. Sampai hari kiamat. Bahwa surah Nur, barakallahu fikum, diturunkan berkenaan dengan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Wa tafaqatil umma ala kufri qadi biha, dan disepakati oleh umat ini bahwa siapa yang masih menuduh Aisyah sebagai pezina atau telah berzina, maka dia kafir. Ini saja, satu poin ini saja, orang Syiah kufar. Satu poin ini saja, keyakinan mereka bahwa Aisyah berzina ini dicap oleh umat ini bahwa kafir dia. Siapa menuduh Aisyah berzina, maka dia kafir. Kenapa kafir? Karena mengkafir Al-Quran. Asanta. Karena mengkafir Al-Quran. Al-Quran sudah menyatakan kesuciannya, bersihnya dia dari tuduhan. Kemudian masih saja ada orang yang mengatakan dia berzina. Berarti dia menentang Al-Quran, menentang firman Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa menentang satu ayat saja, sepotong ayat bahkan dari Al-Quran, maka dia kafir ijma'an. Barakallahu fikum. Ijma' orang Syiah Rafidhah, barakallahu fikum, kebencian yang sangat hebat terhadap Aisyah, terhadap Abu Bakar, terhadap Umar, terhadap Hafsah dan sahabat-sahabat yang lainnya. Baik. Satu poin ini saja orang Syiah sudah kafir, apalagi sekian banyak poin yang menunjukkan tentang kekafirannya. Wahia taib afqahu nisaihi wa alamuhunna. Aisyah ini adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling cerdas, paling faqih, yang paling banyak ilmunya. Bal afqahu nisa'il ummati wa alamuhunna 'alal itlaq. Bahkan perempuan umat ini Aisyah lah yang paling faqihnya. Wa alamuhunna, dan paling banyak ilmunya, luas ilmunya 'alal itlaq. wa kana al-akabir min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam yarji'una ila qawliha wa yastaftunaha. Bahkan sahabat-sahabat senior barakallahu bikum kembali menanyakan perkara-perkara kepada Aisyah radhiyallahu taala dan minta fatwanya Aisyah radhiyallahu taala karena cerdasnya Aisyah radhiyallahu taala. Baik, wakila innaha asqatat minan nabi sallallahu alaihi wasallam siqtan wa lam yathbut. Ada yang mengatakan bahwa barakallahu alaikum Aisyah pernah hamil kemudian keguguran. Ini sakata. Baik. Barakallahu alaikum. Wakila innaha asqatat minan nabi sallallahu alaihi wasallam siqtan. Ada yang mengatakan bahwa dia pernah keguguran dari hamil barakallahu alaikum kehamilan yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi ini tidak kuat dalilnya, lam yathbut. Tsumma tazawwaja Hafsah bintu Umar. Jadi setelah Aisyah, Khadijah, Saudah, kemudian Aisyah. Kemudian setelahnya siapa? Hafsah bintu Umar. Hafsah bintu Umar. Coba perhatikan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sahabat dekatnya adalah taib. Bukan cuma sekedar sahabat, tapi musaharah. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala putrinya dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham? Putrinya dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar juga demikian, putrinya dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun Utsman barakallahu fikum, putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dinikahkan kepadanya. Demikian juga Ali bin Abi Thalib, putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dinikahkan kepadanya. Jadi empat khalifah ini barakallahu fikum adalah orang-orang terdekatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikatan emosionalnya luar biasa kentalnya. Baik. Sumada zawaja Hamzah bintu Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu wa dzakara Abu Daud annahu talaqa tsumma raja'aha. Disebutkan oleh Abu Daud bahwa pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentalaknya dan rujuk kembali. Baik. Tsumma tazawwaja Zainab bintu Khuzaimah ibn al-Harith al-Qaisiyah min Bani Hilal ibn Amir. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Zainab bintu Khuzaimah ibn al-Harith al-Qaisiyah dari Bani Hilal ibn Amir. Wa tufiyat indahu ba'da dhammihi laha bi syahrin. Dan Zainab bintu Khuzaimah ini tidak lama hidup bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hanya sekitar 2 bulan kemudian meninggal dunia. Baik. Summa tazawwaja, oleh karena itu tidak banyak kita dapatkan cerita tentang Zainab bintu Khuzaimah. Barakallahu fikum. Summa tazawwaja Zainab bintu Khuzaimah. Summa tazawwaja Ummu Salamah, Ummu Salamah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Ummu Salamah, Taib Hind bintu Abi Umayyah Al-Qurasyiyah Al-Makhzumiyah. Ummu Salamah. Baik, yang bernama Hind bintu Abi Umayyah Al-Qurasyiyah Al-Makhzumiyah wa ismu Abi Umayyah Hudzaifah ibn Mughirah. Jadi Hind bintu Hudzaifah sebenarnya. Wa ya akhru nisa'ihi mauta, dan Ummu Salamah ilah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling terakhir meninggal dunia. Wakila akhirunna mautan Safiyyah, ada yang mengatakan bahwa justru Safiyyah yang barakallahu fikum. Biasanya kalau wakila biasanya itu lemah. Barakallahu fikum. Kalau beliau mengatakan kila, itu ada yang mengatakan ini, tapi pendapat itu lemah biasanya. Tetap yang dia unggulkan Ibnu Qayyim mengunggulkan bahwa itulah. Baik. Karena ada dalil-dalilnya yang menunjukkan dan menyokongnya. Wa ikhtilafa bi man waliya tazwijaha minhu. Wa ikhtilafa bi man waliya tazwijaha minhu. Qala Ibnu Sa'ad fi Tabaqat waliya tazwijaha minhu Salamah bin Abi Salamah duna ghairihi min ahli baitiha. Wa lamma zawwaja an-nabi sallallahu alaihi wasallam Salamah bin Abi Salamah amamahu taib Umamah binti Hamzah allati ikhtasama fiha Ali wa Ja'far wa Zaid qala hal jazaitu Salamata yaqulu dhalika li anna Salamata huwa alladhi tawalla tazwijahu duna ghairihi min ahliha. Dzikr halafi terjemah di Salamah. ikhtilafa biman waliya tazwijaha. Diperselisihkan siapa yang menikahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Ummu Salamah. Baik. Dikatakan oleh Ibnu Sa'ad dalam kitabnya Tabaqat Waliya Tazwijaha minhu Salamah Ibnu Abi Salamah. Putranya sendiri barakallahu fikum. Seorang perempuan ketika hendak dia dinikahkan, maka yang berhak menikahkannya adalah ayahnya. Paham? Ayahnya dulu. Kalau tidak ada ayahnya, kakeknya ke atas. Kalau tidak ada ayahnya, kakeknya, maka ke bawah. Bukan ke saudara, paham? Bukan ke paman. Ke bawah dulu. Sesuai dengan tertib asabah. Ke atas dulu. Kemudian kalau tidak dapat di atas, ke bawah. Apalagi dia janda kan ada. Barakallahu fikum. Kalau mengatakan, ih, bagaimana bisa baru menikah, nggak ada anak. Ih. Ceritanya kalau dia janda. Barakallahu fikum. Kalau dia janda, kan tidak mesti orang harus muda baru nikah. Ada yang nikah 40 tahun setelah anaknya berumur 20 tahun. Paham? Anak laki-lakinya. Baik. Barakallahu fikum. Ada orang barakallahu fikum tapi ditalak sama suaminya nanti setelah nenek-nenek. Paham? Selama ini harmonis-harmonis saja gitu. Nanti so pada tua-tua kong baku abe kong talak pisah cerai. Hey. Kemudian yang lainnya mau nikah. Hey, yang laki nikah dengan perempuan lain, ini perempuan juga dinikahi oleh ya sama kakek-kakek juga. Barakallahu fikum. Kalau mengatakan ih, siapa yang suka kalau so nenek? Ada no yang suka. Istilahnya likuli sakitin lakit, setiap ada yang jatuh ada yang mungut. Kalau anda tidak suka, yang lain yang suka. Likuli sakitin itu istilah barakallahu fikum. Jadi jangan ada perempuan mengatakan oh kita setua biar juga kita begini. Tidak, tetap ada saja yang namanya perempuan aura. Baik. Ada saja yang senang dengan dia walaupun sudah nenek. Baik. Apalagi kalau masih muda. Oleh karena itu mereka harus menjaga diri sebaik mungkin. Baik. Yang menikahkan Ummu Salamah adalah putranya sendiri, Salamah bin Abi Salamah, duna ghairihi min ahli baitiha. Ini kalau tidak ada ayah ke atas, maka anaknya ke bawah. Barakallahu fikum. Kalau tidak ada anak, maka baru pindah kepada saudara-saudaranya. Jadi, pertama ubuah, kemudian bunuah, kemudian uhuwah. Barakallahu fikum, saudara-saudaranya perempuan ini. Jadi, kalau tidak ada, baru umumah, baru paman-paman. Barakallahu fikum. Baru paman-pamannya. Kalau tidak ada paman, sepupu. Okay. Jadi boleh sepupu dia menikahkan dirinya dengan perempuan itu. Barakallahu fikum. Memang tidak ada walinya kecuali dia sendiri. Aku nikahkan engkau dengan diriku. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Biasanya angkah tukaha ti. Aku telah menikahkan engkau dengannya. Barakallahu fikum. Ya bagaimanalah bahasanya sehingga dia menikahkan dirinya sendiri dengan kalau memang sudah tidak ada walinya kecuali dia. Ti. Barakallahu fikum. Jadi Salamah ibnu Abi Salamah duna ghairihi min ahli baitiha. Walamma zawwaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Salamah ibnu Abi Salamah, maka ketika Rasulullah dinikahkan oleh Salamah ibnu Abi Salamah, taib. Walamma zawwaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Salamah ibnu Abi Salamah Umamah binti Hamzah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balik menikahkan Salamah ibnu Abi Salamah dengan Umamah bintu Hamzah, yang menikahkan Rasulullah dengan ibunya siapa? Ibunya Salamah ini adalah Salamah. Paham? Dia yang menikahkan Rasulullah. Suatu ketika Salamah dinikahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan apa? Dengan Umamah bintu Hamzah. Sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sepupunya atau boleh dijadikan kemanakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib, Umamah bintu Hamzah ini barakallahu bikum. Umamah bintu Hamzah sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara nasab dan ponakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara persesusuan. Baik. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Hamzah, taib, ponakan paman barakallahu bikum. Tapi karena persesusuan, seorang perempuan telah menyusukan Hamzah dan telah menyusukan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Hamzah dengan Rasulullah adalah saudara sesusuan. Jadi anak-anaknya Hamzah adalah ponakannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara sesusuan. Barakallahu bikum. Maka Salamah ini dinikahkan dengan Umamah bintu Hamzah, allati ihtasama fiha Ali wa Ja'far wa Zainab, yang diperselisihkan ketika masih kecil oleh Ali bin Abi Thalib dan Ja'far dan Zaid. Siapa di antara mereka yang akan mengambilnya dan memeliharanya? Qala hal zaujatain. Qala hal jazaitu Salamah? Taib. Kata Rasulullah, apakah aku telah membalas Salamah? Yang dulunya dia menikahkan aku, sekarang aku menikahkan dia. Taib. Yaqulu dhalika, ini dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, li'anna Salamah huwa alladhi tawalla zaujahu duna ghairihi min ahliha. Ini diucapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena Salamah yang menikahkan Rasulullah dengan ibunya. Ibunya Salamah. Dzakara hadza fi tarjamati Salamah, tsumma dzakara fi tarjamati Ummu Salamah, taib anil Waqidi. Disebutkan ini dalam biografinya Salamah. Taib. Disebutkan juga Imam Al-Waqidi dalam kitabnya. Haddatsani Mujammi' Ibnu Ya'qub an Abi Bakr Ibnu Muhammad bin Umar bin Abi Salamah. An Abi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataba Ummu Salamah ila ibniha Umar bin Abi Salamah. Fazawwajaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fazawwajaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa yawma idin gulamun saghir. Khataba Ummu Salamah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melamar Ummu Salamah ila ibniha Umar bin Abi Salamah. Baik. Apakah nama lainnya? Wallahu alam. Umar atau Salamah? Umar bin Abi Salamah. Fazawwajaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dinikahkanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sang ibu, wa huwa yawmidin gulamun saghir, dalam kondisi dia masih kecil. Barakallahu bikum. Dan umur berapa? Umur balik 15 tahun. Barakallahu bikum. 15 tahun sang anak sudah bisa menikahkan ibunya. Baik. Kalau belum ihtilam tidak jadi masalah, yang penting dia telah berumur 15 tahun, sudah boleh dia menikahkan ibunya. Dia menjadi wali untuk ibunya. Wa qala Imam Ahmad al-Musnad hadatsana Affan qala hadatsana Hammad ibn Abi Salamah qala hadatsana Thabit qala hadatsani Ibnu Umar ibn Abi Salamah an abihi an Ummi Salamah annaha lamma inqadat iddatuha min Abi Salamah ba'atha ilaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika selesai masa iddahnya Ummu Salamah dari Abi Salamah yang meninggal dunia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim seseorang untuk melamarnya. Faqalat marhaban bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, inni imra'atun ghaira wa inni musbiah. Musbiah. Marhaban bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, selamat datang untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni imra'atun ghaira. Cuman ini aku perempuan yang paling pencemburu. Ini yang dikhawatirkan, jangan sampai dengan pembawaannya ini atau sifatnya ini dia keluar dari aturan-aturan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa inni musbiah, dan aku adalah perempuan yang lagi memiliki anak kecil. Ini jangan sampai merepotkan. Barakallahu fikum. Bedakan tentunya kalau seorang suami dengan anaknya sendiri yang masih kecil, ya memang anaknya dia. Barakallahu fikum. Ketimbang dia seorang janda yang memiliki anak kecil, taipun dan nikahi oleh seseorang yang boleh jadi barakallahu fikum dianggap merepotkan, ini anak-anak kecil. padahal bukan anaknya. Oh, ini yang dikatakan oleh Ummu Salamah. Walaysa ahadun min awliya'i hadiran, sementara tidak ada di antara kerabat dekat laki-lakiku yang hadir. Al-hadis. Baik. Wa fihi faqalat li ibniha Umar. Baik. Wa fihi qalat li ibniha Umar, kum fazawwij Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fazawwajahu. Maka berkatalah, dan ini semua alasan ini ditepis oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan semoga kecemburuan itu diluruskan oleh Allah Subhanahu wa taala, barakallahu alaikum. Dan adapun anak-anak, ya semua adalah anak-anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam pemeliharaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berkatalah sang ibu, berilah engkau wahai anakku untuk nikahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fazawwajahu. Wa bi hadha nadhar fa inna Umar hadha kana ismuhu sinnuhu lamma tufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 9 sinin, dakara Ibnu Sa'ad. Wa tazawwaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Syawal sanat 4. Fa yaqulu lahu min al-umri hina idzin 3 sinin. Wa mithlu hadha la yuzawwij. Baik. Kalau riwayat-riwayat ini kata Ibnu Qayyim, riwayat-riwayat yang menikahkan ini, bahwa Umar bin Abi Salamah yang menikahkannya, sebenarnya kalau diruntut waktunya, umurnya Umar bin Abi Salamah ketika menikahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umurnya baru 3 tahun. Wa mithlu hadza la yuzawwij, umur yang seperti belum bisa menikahkan. Qala Ibnu Sa'ad wa ghairuhu wa lam maqila dzalika li Imam Ahmad qala man yaqulu inna Umar kana saghira. Ketika ucapan ini disampaikan kepada Imam Ahmad justru membantah. Siapa yang mengatakan bahwa Umar pada saat itu adalah anak yang sangat kecil? Qala Abdul Faraj bin al-Jauzi wala alla ahadun qala hadha qabla ay yaqifa ala miqdari sinnihi. Ibnu al-Jauzi mengatakan mungkin orang mengatakan ini bahwa Umar pada saat itu masih sangat muda karena belum dia tahu umurnya. Wa kata karami kadar sinnihi jama'atun minal mu'arrikhin Ibnu Sa'd wa ghairuhu. Wa qad qila innal ladhi zawwajaha min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibnu ammiha Umar bin Khattab wal hadith kum ya Umar fazawwij Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada juga yang mengatakan bahwa yang menikahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ummu Salamah adalah ibnu ammiha putra pamannya, yakni Umar bin Khattab. Wal hadith kum ya Umar fazawwij Rasulullah, berilah engkau wahai Umar dan nikahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa nasab Ummu Salamah yaltaqiyani bi Ka'b, dan nasabnya Umar dengan Ummu Salamah bertemu dengan Ka'b. Fa innahu Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah ibni Abdullah bin Qurt ibni Rizah ibni Ali bin Ka'b wa Ummu Salamah bint Abi Umayyah bil Mughira bin Abdullah bin Umar bin Makhzum ibnu Yaqadhah ibnu Murrah ibn Ka'b. Fawafaka ismu ibniha Umar ismahu, maka cocoklah, sepakatlah antara nama Umar Khattab dengan nama putranya sendiri Umar. Faqalat kum ya Umar fazawwij Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadhanna ba'dur ruwah annahu ibnuha farawahu bil ma'na. Maka para rawi menganggap bahwa Umar yang ada di dalam hadis ini dianggap adalah Umar putranya sendiri yang pada saat itu baru umur berapa? 3 tahun, padahal yang menikahkannya Umar bin Khattab. Waqala faqad qalat li ibniha waduhila an ta'adri dhalika alaihi li sigari sinnihi wa nadiru hadha wahmu ba'dil fuqaha'i fi hadhal hadithi wa ruwatihi lahu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kum ya gulam fazawij ummaka. Qala Abul Farish ibn al-Jawzi wa ma'arafna hadha fi hadhal hadith. Qala wa in thabata fayahtamilu ayyakuna qalahu ala wajhil muda'abati lissagir id kana lahu minal umri yawma idhin 3 sinin liana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tazawwaja bi sanati arbin wa mata wa li umar 9 sinin wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ya'taqir la yaftakirun naqihu ila wali. Baik, sebagian ulama mengatakan betul-betul yang menikahkannya itu ya Umar putranya, tapi dalam bentuk yakni sekedar sendang gurauan, wa ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan di sini la yaftakirun nikahu ila wali, bahwa nikahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak butuh wali. Barakallahu. Waqala Ibnu Aqil, zahiru kalami Ahmad anna Nabi sallallahu alaihi wasallam la yushtaratu tibi nikahi al-wali. Zahir ucapan Imam Ahmad bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak disyaratkan pada nikahnya seorang wali. Wa anna dhalika min khassisatihi atau khasaisihi. Dan ini termasuk kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fiik. Sebagaimana kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikah lebih dari 4 orang perempuan. Barakallahu fiik. Demikian juga kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bolehnya menikah dengan seorang perempuan yang menghibahkan dirinya, artinya tanpa mahar. Ini termasuk kekhususan hanya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak boleh untuk yang lainnya. Tapi ada pun yang lainnya, kata Rasulullah, "Fayyuma imra'atin nakar bikir izni waliha panikahwa batil batil batil." Sayyid. Perempuan mana saja yang tidak dinikahkan oleh walinya, maka nikahnya batil. Kita cukupkan dulu sampai sini. Barakallahu fiikum. Ilahuna subhanahu wa ta'ala. Bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.